Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syanihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء رب المسلمين والمسلمات جماعة صلاة مغرب رحمني ورحمكم الله الحمد لله tiada hentinya kita senantiasa menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore ini kita masih juga diberikan kemudahan untuk kita menunaikan kewajiban kita dari sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian sambil menunggu waktu isya, kita melanjutkan kembali dari kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini semuanya akan semakin menambah kita amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali masih di Kitabul Adab. Masih berkaitan dengan masalah adab, dan kemarin sudah kita bahas terkait dari tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana syaitan ikut senantiasa berusaha untuk senantiasa menguntit seorang muslim agar lalai, sampai kemudian ketika makan pun juga dipuntitnya. Maka tatkala lalai dari mengucapkan bismillah, syaitan pun juga akan ikut nimbrung bersamanya. Nasrullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga makanya tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ketika makan minum jangan lupa mengucapkan bismillah. Kemudian selesai dari makan, mari doanya adalah Rasulullah memberikan tuntunan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira maghfiyin wala muwaddi'in wala mustaghna anhu rabbana. Ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang umum di meskipun itu doa itu baik ya, seperti umumnya yang dipakai oleh kaum muslimin, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa itu baik sebenarnya, cuman itu tidak sesuai dengan sunnah. Artinya tidak ada riwayat, tidak ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz seperti itu dijadikan sebagai doa setelah selesai makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, itu juga tidak ada itu ya. Yang dituntun kali Nabi alaihi salatu wasallam di antaranya adalah ini yang kita bahas. Dan lafaznya berbeda dengan yang umumnya dihafalkan oleh kaum muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, di antaranya itu ya. Dan ini lafaznya tidak seperti itu. Kita lihat bagaimana hadis Rasulullah SAW dalam masalah ini. Dan yang kemarin jelas yang dituntunkan di antara doa setelah selesai makan adalah alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira maghfiyin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana. Insyaallah mudah untuk dihafalkan ya. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira maghfiyin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, sekali lagi, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira maghfiyin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga yang berikutnya di antara doa yang juga dituntunkan, hadis yang hasan, kalau ini riwayatnya Bukhari ya, lebih kuat yang doa tadi, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira maghfiyin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini riwayatnya lebih sahih, riwayatnya Bukhari. Kemudian yang kedua dari hadisnya Mu'adz bin Anas رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Dan hadis ini hasan bagaimana juga hadis hasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di mana diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman, siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan kepadaku dengan makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan rizki kepadaku dengannya, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Subhanallah. Ini keutamaan ya, dari doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dari makan kita, tidak hanya kita kenyang dan tidak hanya kita terjaga dari gangguan syaitan, tapi juga akan diampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa yang kedua. Yang pertama boleh, yang kedua juga boleh. Sekali pakai yang pertama, sekali pakai yang kedua, semuanya adalah sunnah. Dan ini tentunya lebih selamat ketika semuanya itu adalah kita kembalikan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Selesai makan membaca doa ini. Yang pertama, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu maghfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Atau alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Insyaallah bisa dihafal ini ya. Ini mudah untuk dihafal. Dan juga pendek, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini jemaah binakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama hadisnya riwayatnya Imam Bukhari, yang kedua riwayatnya Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Dihasankan pula Imam Tirmidzi dan juga dihasankan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga para imam yang lain. Ini diantaranya. Dan dari hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keagungan dari karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Di mana dengannya ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat-Nya bagi mereka, bagi kaum muslimin, bagi hamba-hambanya, dan memberikan balasan kepada mereka dengan keagungan dari rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala ini. Dan maka dari sini juga kurang apa kita sebagai hamba Allah. Sudah dikasih rezeki, bisa makan, kemudian kita berdoa dengan doa ini, diampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Maka ini karunia sangat agung, kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang muslim senantiasa mengikuti kepada tuntunan-tuntunan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini indah sekali. Kemudian dari hadis ini, dari ucapan warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, yang telah memberikan rizki kepadaku dengan rizki ini tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Hal ini menunjukkan bahwa mendapatkan rizki Jika kita mendapatkan rizki karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ini bukan semata-mata dari kekuatan hamba itu sendiri. Bukan semata-mata dari hasil karya kita sendiri dan upaya kita. Namun itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apapun yang kita dapatkan dari karunia Allah, dari rizki, hendaknya kita mensyukurinya. Dan itu adalah semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Innama utituhu ala ilmin indi, aku diberi seperti ini adalah karena ilmu yang saya miliki. Maka saya berhak mendapatkan seperti ini karena memang kemampuan ilmu yang saya miliki sehingga saya bisa memiliki harta sekian banyak. Maka ini orang ujub seperti ini. Ternyata ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya dan hartanya tidak punya kekuatan sama sekali. Maka ini jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita mensyukuri nikmat Allah dan mengakui apa yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat dari Allah dan bukan dari kekuatan kita, ini akan semakin menjadikan kita apa yang Allah karuniakan kepada kita menjadi berkah dan menjadi kebaikan, di mana tentunya juga dengan itu Allah akan memberikan kemudahan kepada kita menjadikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah untuk semakin mensyukuri kepada Allah yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari lafaz min ghairi haulin minni wala quwwa ini, bahwa perkara-perkara yang menimpa kepada manusia baik ataupun buruk, atau juga kenikmatan-kenikmatan didapatkan, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan dan daya yang mereka miliki. Dan dengan seperti ini pun, jika bersyukur, jika mensyukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kebaikan, akan tambahkan dari karunia-Nya. La in syakartum la aziidannakum. La in syakartum la aziidannakum. Jika kalian mensyukuri, maka akan aku tambah. Subhanallah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala demikian luasnya kepada hamba-hamba yang senantiasa taat. Dan insyaallah bukan satu hal yang sulit. Untuk hanya dengan kita makan, berdoa dengan doa yang pendek seperti ini, ini subhanallah. Dan ini tentunya adalah bisyarah, berita gembira bagi ahlul iman. Ketika sering-sering bersyukur, sering-sering menyandarkan semuanya, semua urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini tentunya yang kita harapkan dalam kehidupan dunia ini yang kita tidak mengerti. Apa yang sudah kita jalani ini apakah sudah diterima atau tidak, kita juga tidak tahu. Seberapa modal yang sudah kita kumpulkan atau bahkan mungkin bisa jadi berkurang, kita juga tidak mengerti. Maka tentunya kita hanya berupaya sesuai dengan apa yang kita mampu untuk kita kerjakan, menyandarkan semuanya urusan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala berangkat dari masalah makan. Ternyata subhanallah sangat alim. Di balik keberkahan daripada makan ini, manakala kita sesuaikan dengan tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Mau makan mengucapkan bismillah, selesai makan dan berdoa dengan doa dituntun oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian masih berkaitan dengan bab masalah makanan ini, bahwa tidak boleh untuk kita mencela kepada makanan. Tidak boleh untuk mencela kepada makanan. Di mana hadis yang pertama dalam bab ini, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ma aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Sama sekali beliau tidak pernah mencela makanan. In ishtahahu akalah. Jika beliau suka, beliau makan. Wa in karihahu tarakahu. Jika tidak suka, maka beliau tinggalkan. Ini kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam. Di mana semua makanan yang mubah, maka Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mencelanya. Adapun kalau yang haram, maka tentunya Rasulullah mencelanya, bahkan memberikan tahdzir dan juga melarangnya dari makanan-makanan yang haram atau makanan yang jelek. Rasulullah pun juga memberikan peringatan, di antaranya dalam makanan walimah. Rasulullah mengatakan syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Yang bagaimana tud'alah al-aghniya wa tutrakul fuqara. Jika dalam walimah itu yang diundang hanya orang-orang kaya saja dan yang fakir tidak diundang. Maka dikatakan syarrut ta'am, makanan yang paling buruk ya, adalah makanannya walimah. Ketika dipanggil hanya orang-orang yang kaya saja, yang fuqara, waktu terakul fuqara ini ditinggalkan, tidak diundang orang-orang fakirnya. Maka dia jemaah bilangkan Allah subhanahu wa ta'ala betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan umatnya, bahwa ada hak bagi mereka para fuqara dalam walimah kita, dalam acara walimah kita. Maka ini juga jangan ditinggalkan. Kalau mereka ditinggalkan, la haula wala quwwata illa billah, ini yang tentunya kita tidak menginginkan. Kalau Rasulullah mengatakan seperti ini tentunya adalah satu hal yang hendaknya kita menghindarinya. Ini diantaranya. Kalau itu adalah jelas zatnya adalah haram, apalagi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelanya. Namun secara umum bahwa makanan yang mubah Rasulullah tidak pernah mencelanya. Adapun yang haram maka beliau mencelanya, atau yang buruk tadi Rasulullah pun memberikan tahdzir dan peringatan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam makan selalu sering itu mengundang kepada para sahabatnya. Ya. Dan banyak riwayat sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya pada hari tadi, bab-bab sebelumnya, bagaimana perhatian Nabi alaihi salatu wasallam dengan para sahabatnya poin. Dan dari hadis ini menunjukkan keagungan dari akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi keagungan akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga sekali. Ketika beliau tidak mencela makanan, ini menjaga kepada perasaan yang membuatkannya. Sudah capek-capek ya, dalam membuat makanan, wis enggak dimakan, malah mung dicelatok. Ini yang tentunya yang masak ini akan bisa jadi mutung, bisa jadi ini adalah jelas perasaan jadi enggak enak. Ini. Dan istilahnya Rasulullah SAW pun juga tidak mencela kepada apa yang sudah mereka kerjakan. Dan ini juga dalam rangka untuk kemudian tidak membuat perasaan mereka, sekaligus untuk menjaga hati mereka ini yang telah membuatkan makanan. Maka ini sering Rasulullah SAW kalau suka beliau makan, kalau tidak ya beliau diam. Atau kalau memang tidak terbiasa, tidak biasa dengan makanan yang dihidangkan, beliau pun juga hanya diam saja. Sebagaimana kisahnya ketika beliau dihidangkan daging dhob. Daging dhob, dhob itu binatang seperti tekek ya, yang tinggalnya di Sahara, di bawah dalam tanah. Biasanya muncul bulan Dzulhijjah, ini punya binatang aneh memang. Sering munculnya ini itu di bulan Dzulhijjah, paling banyak keluar. Ini dihidangkan kepada beliau dhob. Saya pernah makan juga, tapi tidak tahu waktu itu belum ngerti binatangnya kayak apa. Pokoknya dihidangkan, top. Dimasak kayak gulai, ya enak. Tapi ketika ngerti binatangnya, ya lho, top. Persis tekak yang biasa. Apalagi kalau lihat buntutnya itu. Nah. Persis tekak. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW menghidangkan kepada beliau daging top ini. Dan Rasulullah tidak mau makan. Waktu itu dengan Khalid bin Walid. Maka sahabat yang lain makan, yang bersama beliau makan. Rasulullah tidak mau makan. Kemudian sahabat bertanya, kok tidak mau makan? Dia bertanya, haram hadza ya Rasulullah? Apakah daging babi ini haram? Rasulullah tidak menegur juga, tidak makan. Diam saja. Kemudian Rasulullah hanya mengatakan, innahu laisa bi ardi qaumi. Artinya kami enggak biasa makan itu. Karena enggak biasa saja. Maka dan itu tidak berarti kemudian menjadi haram, itu tidak, karena enggak biasa saja. Maka ini yang banyak diriwayatkan seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau suka, beliau pun minta. Kalau suka beliau bahkan terkadang minta, bukan hanya mau makan saja, tapi terkadang juga minta. Ini juga tidak basa-basi. Artinya juga dengan seperti itu menyenangkan kepada orang yang punya atau yang senang sekali kalau kemudian Rasulullah sampai mau makan, gitu kan. Ini apalagi kemudian minta. Sebagaimana kisah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala juga ketika apa namanya mereka kehabisan bekal, diutus oleh sekelompok sahabat ini dalam sehari satu pasukan kecil itu diutus oleh Rasulullah, kemudian mereka kehabisan bekal sehingga dia satu kaum, satu kampung kemudian mau minta dari kambing mereka atau yang mereka punya, tidak mau istiapa, nggak mau, esnya mau bertamu, nggak mau, nggak diterima. Kemudian ternyata kemudian dari mereka, dari apa kampung itu, penduduk kampung itu bertanya, aminkum min raqin, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Kemudian kepala sukunya itu terkena nadir, kena sengatan. Kemudian dibilang ada, ya, meskipun dalam satu riwayat itu sebenarnya Abu Sa'id Al-Khudri sendiri yang melakukannya. Kemudian didatangi kepala suku itu, dibacakan surat Al-Fatihah dan kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diberi hadiah dengan kambing. Mereka sembelih, mereka makan. Namun kemudian juga terjadi silang sengketa di kalangan para sahabat. Sebagian ada yang gak mau makan, sebagian, oh ini upah Quran ini dan seterusnya. Ternyata sampai pada Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada beliau, kemudian beliau apa namanya malah apakah masih ada sisanya? Iya. Kemudian juga diberikan kepada Rasulullah dan Rasulullah juga makan. Maka di jemaah mendekat Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan itu adalah boleh, karena itu bukan merupakan hal yang ketika Rasulullah mengikrarkan seperti itu menunjukkan adalah boleh. Ini jemaah mendekat Allah Subhanahu Wa Taala, dari hadits ini pula ia menunjukkan husnul adab, indahnya adab dari Nabi alaihi salatu wasalam. Karena terkadang seseorang mungkin tidak suka dengan satu makanan, tapi yang lainnya mungkin suka. Maka kalau kemudian dicela, ya kan, mungkin akan menjadi kurang baik ya, kepada yang suka dengan makanan tersebut. Ini Rasulullah SAW. Dan dari hal ini juga menjadi kaidah. Menjadi kaidah bahwa semua yang dibolehkan secara syar'i tentunya itu adalah bukan hal yang aib. Artinya makanan yang dibolehkan, dihalalkan oleh syariat, maka tidak ada celak padanya. Tidak ada celak padanya. Ini secara umum. Adapun kemudian kalau misalkan mengatakan oh ini kurang ini kurang ini bukan berarti mencela kepada makanan. Yang mencela kepada makanan tentunya adalah bisa kita pahami makna daripada mencela itu sendiri. Ya. Yang tentunya masalah mencela berarti kan menghinakan kepada makanan itu sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan oh ini kurang asin, misalkan oh ini kurang bumbu ini dan itu, maka seperti itu adalah bukan termasuk pencelaan. Karena kita lihat bahwa dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika dalam keadaan berpuasa saja dibolehkan untuk mencicipi, untuk mencicipi makanan ya, dalam keadaan berpuasa. Dan bolehnya mencicipi makanan ini tentunya ketika untuk kemudian agar rasa itu juga tetap terjaga. Oh ini kurang ini kurang ini, nah, itu bukan suatu pencelaan kepada makanan itu sendiri. Kemudian jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk mengobati sesuatu yang tidak disukai dari makanan. Tidak perlu kemudian kita mencela makanan itu, tapi cukup ditinggalkan saja, dibiarkan saja. Ini sudah cukup. Tidak perlu untuk kemudian kita mencela kepada makanan itu sendiri. Dan ini tentunya juga tidak menambah kepada permasalahan berikutnya. Apalagi kalau itu adalah sudah yang masa ini sudah capek dan sudah dan juga sudah disiapkan ini kok kemudian ini juga mestinya juga dipahami. Namun juga dalam hal ini pun juga harus dipahami ya, bahwa terkadang ketika kita mungkin ada tamu atau ada apa datang ke tempat kita, kita sudah siapkan makanan, kita sudah capek masak, kemudian gak dimakan ya. Maka hal ini pun juga harus kita pahami ya. Mungkin sudah kenyang atau mungkin juga makanan itu tidak disukainya dan lain sebagainya, mungkin ada asbab yang lain. Asal kemudian tidak mencela kepada makanan itu sendiri, maka kepada yang menyiapkan pun juga ini harus memahami masalah itu, bahwa mungkin tidak terbiasa dengan makanan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga seperti itu, ketika tidak biasa pun juga beliau diam saja. Namun kemudian tidak menjadikan yang masa ini kemudian menjadi tidak suka itu tidak. Ini dalam rangka memang untuk menjaga kepada daripada kemudian sudah disiapkan begitu makanan yang tidak suka ngomel lagi ya, oh ini kok begini kok dan seterusnya, malah nanti tambah sakit hati nantinya. Ini jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udum فقالوا ما عندنا إلا خبز فدعا به فجعل يأكل ويقوم نعم الأدم الخلق نعم الأدم الخلق رواه مسلم. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada keluarganya, kalau ada idam ya, ada lauk ya, idam, idam ini ya kayak masakan di tempat kita itu ya seperti daging yang dibuat seperti sayur gitu, dimasak seperti masak lah ya, bukan sekedar digoreng saja. Ini beliau bertanya, meminta ini. Kemudian keluarganya mengatakan, ma indana illa khal, kami tidak punya apa-apa kecuali cuka. Ma indana illa khal. Maka Rasulullah SAW pun meminta itu. Ustadz suka, dan beliau pun makan dengan itu dan mengatakan ni'mal udumul khal, ni'mal udumul khal, sebaik-baik idam ini adalah khal. Dan beliau ulangi lagi hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ini Rasulullah SAW idam, maksudnya masakan yang berair biasanya, seperti mungkin dibuat kayak rica-rica atau semisal itulah ya, atau dibuat gulai atau yang masakan daging yang berair ini biasanya begitu. Ini Rasulullah SAW kita lihat di sini meminta jika beliau suka, dan ternyata tidak ada pun juga tidak kemudian memaksakan diri. Di sini kita lihat syahidnya adalah Rasulullah SAW tidak kemudian ketika apa yang diinginkannya tidak didapat pun juga mengatakan ya adanya apa, adanya khal, dan itu yang paling nikmat. Ya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW memuji dengan khal yang ada. Dan dari hadis ini beberapa faedah kepada kita bahwa jika memang kita ingin, kita minta. Kemudian jika kita mendapatkan yang kita inginkan, alhamdulillah. Jika tidak, ya apa adanya. Dan ini tentunya juga tuntunan kita lihat seperti itu Rasulullah kepada para istrinya. Tidak kemudian datang apa yang diinginkan dan kedapatan. Oh masa kayak gini lah, terus malah mencak-mencak. Karena Rasulullah bertanya ada yang ini gak? Gak ada, adanya khal. Ya, Rasulullah tidak kemudian memaksakan. Ya. Maka ini kita lihat bagaimana muasyarah zaujiyah, yakni hubungan keluarga yang beliau contohkan dalam rumah tangga beliau. Apa yang didapatnya, apa yang ada di rumahnya, itu yang beliau makan. Jika tidak ada, beliau juga tidak memaksakan. Dan kadang-kadang malah bahkan tidak ada sama sekali. Sebagaimana pernah kita tanyakan, "Ma, hal indakum syai'?" Apakah punya sesuatu? Mereka mengatakan, keluarganya istrinya mengatakan, "Ma indana illa ma." Kami tidak punya apa-apa kecuali air saja. "Ma indana illa ma." Ini keluarga Nabi. Keluarga Nabi, manusia terbaik. Ya. Ini seperti itu keadaannya. Dan itu tuntunan kita. Maka benar. Kalau kemudian Rasulullah mengatakan, "Khairukum khairukum linisaikum wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik kepada para istri kalian, dan aku adalah yang paling baik kepada para istriku. Ini kita lihat dari muamalah yang Rasulullah lakukan dalam keluarga dari kisah ini. Dan ketika mengatakan ni'mal udum, saya dulu pernah bertanya-tanya, enaknya apa sih cuka? Kok dikatakan ni'mal udumul khal? Enaknya apa cuka ini? Kok dikatakan seperti itu? Maka ternyata keterangan dari para ulama ya, bahwa saya dulu ketika di Madinah mendapatkan pertanyaan tentang hal ini. Artinya apa? Nah, ternyata memang al-khal ini ya, cuka ini Rasulullah SAW memujinya. Itu ada dua hal, imma karena beliau suka dengan itu, atau yang kedua adalah karena agar yang menghidangkannya itu juga tidak sakit hati, ingin menghibur, ingin juga supaya hatinya itu juga senang. Apalagi memang ya adanya itu. Atau yang ketiganya adalah dikatakan ni'mal udumul khal, sebaik-baik idam adalah khal, ya karena memang adanya itu, tidak ada yang lain ya. Tidak ada yang lain ya. Nah, ini ada tiga makna daripada hadis ini. Ni'mal udu min khan. Sebaik-baik idam adalah al-khan. Maka jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala tentunya dari syahidnya dari hadis ini adalah bagaimana muasyarah zaujiyah, hubungan yang baik dalam keluarga beliau. Alaihi salatu wassalam, yang tentunya menjadi tuntunan bagi kita. Dan juga ini mumpung masih ya, baik yang mau nikah atau yang sudah nikah, ini untuk memperbaiki hubungan. Apalagi kita di bulan haram sekarang ini, saat itu kita banyak berbenah diri. Banyak berbenah diri di bulan haram seperti ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram. Ini bulan-bulan mulia untuk kita memuliakan diri kita dengan cara bagaimana kita mengoreksi diri kita dengan tuntunan-tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya sepele seperti itu, tapi masya Allah akan menjadikan indahnya rumah tangga. Dan banyak sekali kalau kita melihat bagaimana bimbingan-bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Ini kemudian kita melanjutkan kembali. Masih di kitab al-adab ini bagaimana qala ma yaquluhu man hadhara at-ta'ama wa sha'im idza lam yaftar. Apa yang dikatakan oleh orang yang ikut hadir dalam makanan sementara dia berpuasa jika tidak mau berbuka. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib. فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُسَلِّي وَإِنْ كَانَ مُفْتِرًا فَلْيَطْعَمْ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ, jika salah seorang dari kalian itu diundang untuk makan, maka datang. فَلْيُجِبْ, maka ini ijabatul da'wah, penuhilah panggilan atau undangan itu. Fa'in kana sha'iman, jika dalam keadaan berpuasa maka doakanlah. Wa'in kana muftiran falyat'am, jika dalam keadaan tidak berpuasa maka makanlah. Ini tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kalau kita diundang dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan berpuasa untuk memenuhi undangan. Dan kalau dalam keadaan berpuasa ya ikut mendoakan. Ini bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dari hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang wajibnya memenuhi undangan, baik dalam keadaan puasa atau tidak, jika undangan ini adalah tidak bukan maksiat. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan faman lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Siapa tidak memenuhi undangan maka sungguh dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Faman lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Siapa yang tidak memenuhi undangan maka sungguh dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ketika ada undangan walimah, jika memang kita tidak ada alasan atau tidak ada ada kelonggaran, datang. Jika memang ada ada udzur, maka kita juga meminta udzur. Atau jika memang ada kenapa kita tidak datang, mungkin ada kemaksiatan, maka ini lain masalah. Lain masalah untuk tidak hadir. Kalau memang di situ ada maksiat misalkan, itu ada udzur yang syar'i. Ya. Namun kalau semuanya itu tidak ada, maka ini wajib untuk didatangi. Karena kalau tidak mendatanginya adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian kalau berpuasa adalah puasa sunnah, maka ini kembali kepada yang berpuasa. Jika mau melanjutkan puasanya baginya demikian, jika tidak, jika mau berbuka maka juga dibolehkan untuk berbuka. Dan kalau kemudian ikut hadir dan dalam keadaan tetap tidak ikut makan, tetap berpuasa, maka mendoakan kepada yang mengundangnya dengan keberkahan dan kebaikan. Dan dari hadis ini juga diambil faedah seorang yang berpuasa itu tidak menghalangi untuk hadir dalam walimah, untuk hadir dalam undangan makan, meskipun tidak ikut makan. Karena apa? Boleh jadi hadirnya orang yang berpuasa ini keberkahan bagi yang mengundang. Hadirnya orang yang berpuasa ini adalah keberkahan bagi orang yang mengundang. Dan boleh jadi yang hadir juga mengambil manfaat dari doanya. Karena doanya orang yang berpuasa tentunya juga lebih mustajab. Dan ini bimbingan Nabi SAW. Maka contoh-contoh seperti itu juga banyaknya dari para masyayikh. Saya tahu ada seorang syekh yang seperti itu, dengan makan bareng. Dan syekh ini melayani, ya, melayani terus ngasih kepada yang. Tapi setelah diperhatikan ternyata juga enggak makan, enggak. Padahal orang taunya beliau ikut makan, ikut sibuk karena ikut sibuk. Beliau cuma melayani. Ini diperhatikan kok enggak makan, ternyata lagi berpuasa. Dan ini juga ternyata tidak menghalang untuk kemudian apa namanya, dan juga terjaga tidak mudah. Oh, ini salah berpuasa, itu juga tidak menghalang untuk kemudian berikan syurga. Ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini semuanya memberikan faedah, banyak faedah kepada kita untuk kita senantiasa memperbaiki, meskipun dari masalah makanan, bagaimana dari makanan ini juga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan itu pun juga keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya kepada kita. Ini yang kita harapkan. Ini barangkali wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.